Ya, marca. أول الشرك الثاني الإحسان إلى الوالدين وذكروا ما بعد ذكر حق الله يدور على عدم حقهما والإساءة إليهما من أجر الذنوب والمعاصي وأقرهما الله بحقه في غيرها آية الثالث عدم قتل الأولاد الرابع عدم قرب الفواحش من الغيبة والنميمة والزنا والسرقة وغيرها الخامس عدم قتل النفس التي حرم الله بحقه السادس عدم أكل المال لليتيم واليتيم هو الذي مات أبوه قبل الاحتلال والثامن القيل ووزن بالقسط التاسع الوفاء بحق الله العاشر العدل وعهد الله ما أوصى به من عبادته وعدم معصيته وإفراده نعم طيب قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى الشيخ ابن باز بكتا والشرك صرف الشرك itu adalah صرف أي نوع من أنواع العبادات لغير الله. Yang dimaksud dengan syirik adalah memalingkan jenis apapun dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah. Nah, ini syirik yang harusnya diberikan kepada Allah, peribadatan tersebut diberikan kepada selain Allah. Ibadah kemarin definisinya dari Syekhul Islam ismun jami' li kulli ma yuhibbullahu wa yarda min al-aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Yaitu segala yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi baik berupa perkataan maupun perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak. Ya, itu adalah ibadah. Maka amalan hati berupa khauf takut kepada sesuatu lain Allah dari hal yang ditakuti, ya. Padahal tidak ada yang bisa merealisasikan apa yang dia takutkan kecuali Allah. Dia takut kepada selain Allah, ya. Misalkan dia takut masuk neraka, dia takut tidak dapat rezeki, dia takut mati. Padahal yang mematikan, yang memberi, menahan rezeki, menghidupkan, mematikan itulah Allah. Apa dia takut kepada selain Allah? Nah, maka itu adalah amal ibadah, khauf. Ya. Begitu juga amalan lisan, itu berupa doa misalnya. Ya, dia berdoa. Doa adalah ibadah, kata Rasulullah SAW. Dia berdoa kepada selain Allah. Nah, berarti dia telah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Semisal dia berdoa kepada Mbah Priok, dia berdoa kepada Bahu Rokso, dia berdoa kepada Nyiro Kidul, dan selainnya, maka berarti dia telah berbuat kesyirikan. Syirik apa itu semua? Syirik akbar. Ya. Qala wastamalat hadihil ayatu ala asyrata umuri. Ala asyrati umuri. Nah, ayat ini mencakup 10 hal. Ya. Ayat ini mencakup 10 hal. Yaitu kul ta'ala atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, ya, katakanlah kembalilah kalian, aku akan, ya, bacakan apa yang Allah Rabb kalian haramkan kepada kalian, ma harrama rabbukum 'alaikum. Nah, ini menunjukkan, ya, bahwasanya haram, penghalalan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Harama rabbukum 'alaikum. Ya. Itu Allah sebut awal-awal itu apa? Ayatnya la tusyriku bihi Allah tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dengan sesuatu apapun. Syai'an ini umum, nakirah. Ini umum. Pada konteks penafian, Allah tusyriku bihi syai'a. Maka ini mencakup apapun. Tidak boleh ibadah diberikan kepada siapapun, walaupun kepada nabi sekalipun. Kepada malaikat sekalipun. Nah. Ya. Tapi barakallahu fiikum. Ya, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ihsana. Ya, ini ya. Setelah diperintahkan untuk tidak berbuat syirik, diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka ayat ini mengandung 14 hal. 14 faedah. Hal awal, yang pertama asyirku, kesyirikan. Di dalam ayat ini terdapat perkara kesyirikan. Ya, perintah untuk menjauhi kesyirikan. Ya, bahwasanya kesyirikan itu adalah sebesar-besarnya dosa. Atsani al-ihsan ilal walidain, yaitu berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Yaitu dengan berbakti kepadanya. Ya, kalau sudah wafat, yaitu dengan menyambung silaturahmi kepada kerabat-kerabatnya, memuliakan kerabat-kerabatnya, menghormatinya. Nah, barakallahu fiikum. Kemudian ya, wa dzakarahuma ba'da dzikri haqqillahi. Dan Allah menyebutkan keduanya, yaitu berbakti kepada kedua orang tua setelah Allah menyebutkan hak Allah. Hak Allah yaitu tidak disekutukan dalam ibadah. Makanya dalam berbagai riwayat, misal hadis yang sahih dikeluarkan dalam kitab As-Sahih, Nabi SAW menyatakan, ala adullukum ala akbaril kabair, maukah aku beritahu kalian tentang dosa besar yang paling besar. Para sahabat menyatakan, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Maka ya, Nabi SAW bersabda, asyirku billah, ya, syirik kepada Allah. Kemudian apa lagi? Wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan dalam hadis yang populer di bulan Ramadan, ya, bahwasanya Nabi SAW di tangga mimbar, amin, naik tangga lagi, amin. Ya, ditanya kenapa? Ya, Nabi SAW disebutkan, anna Nabi SAW sa'id al mimbar, faqala amin, amin, amin, tiga kali itu kan. Sampai sahabatnya terkata, kenapa ya Rasul? Ada apa amin, amin, amin? Maka Nabi menyatakan, inna Jibril alaihissalam arada lahu faqala lahu ya Muhammad man adraka syahr Ramadan falam yughfar lahu famata fadakhala an-nar. Faqul amin, faqultu amin. Ini amin yang pertama. Jibril menyatakan, wahai Muhammad, siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan namun dengan sebab perjumpaannya dengan bulan Ramadan dia tidak diampuni akibat dia menyanyiakan bulan Ramadan, ya, maka kemudian dia mati, maka dia masuk neraka. Ucapkanlah amin wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW pun menyatakan amin. Kemudian Nabi SAW ya diberitahukan lagi oleh Jibril, ya Muhammadu man adraka abawaihi aw ahadahuma wa lam yudkhilahu aljannata famata fadakhala an-nar. Qul amin. Faqultu amin. Ya Allah. Kata Jibril, wahai Muhammad, siapa yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah satunya namun dengan sebab dari dia masih bisa berinteraksi dengan kedua orang tuanya, ternyata hal tersebut tidak bisa memasukkan dia ke surga, ya, kemudian dia mati, maka dia masuk neraka. Iya dan benar. Iya dan benar. Tersisa satu, masih ingat? Siapa yang ingat hadisnya? Kan aminnya baru dua tuh, dan tiga, siapa yang ingat? Sisa satu. Ya Muhammad, apa kata Jibril? Ntar dulu saya ngopi. Man dzukirta indahu falam yusalli alaik wa mata pada khala nar, qul amin, qultu amin. Siapa yang nama engkau disebut di sisinya, kemudian dia tidak berselawat untuk engkau, ini enggak tahu balas budi, Rasul udah capek dakwah. Enggak mau berselawat. Nama Rasulullah SAW disebut. Enggak mau berselawat. Nah, ini Abu Khalud Nas. Manusia yang paling medit. Disebutkan nama Rasul, nama engkau di sisinya. Kemudian dia tidak berselawat. Maka dia mati. Kemudian dia pasti. Dia, maka dia masuk neraka. Ucapkanlah amin. Fakultu amin. Syahidnya di sini mana? Mengenai durhaka kedua orang tua. Kemudian kata Syekh bin Bas, beliau berlanjutkan lagi. Ya dulu ala idhami haqqihima. Maka hal ini menunjukkan agungnya hak kedua orang tua. Wal isaatu ilaihima min ajrami dzunub wal ma'asi. Maka berbuat buruk kepada keduanya itu adalah dosa yang paling buruk, ya, dan di antara kemaksiatan yang paling buruk. Wa qaranahuma Allah bihaqqihi bighairi ma'ayatin. Maka Allah menggandengkan keduanya ini, kedua orang tua ini, dengan hak Allah itu di beberapa tempat ayat. Ya. Allah tusyriku fihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Ini di beberapa tempat ayat. Ini menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan besar. Ya, amalan besar. Ya. Sampai-sampai kalau orang tua kita kafir sekalipun, ya tidak. Syariat tetap memerintahkan untuk tidak boleh melawan orang tua. Anishkurni wali walidayk ilayya al-masir wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Nah, kalau kedua orang tua memerintahkan engkau untuk berbuat syirik, ya, memerintahkan untuk berbuat syirik, ayo kafir kamu, kata orang tua, fala tuti'huma, jangan taati. Nah, innama ta'atu bil ma'ruf la ta'ata li makhluq bi ma'siyatil khaliq. Begitu kaidahnya. Taat itu hanya kepada hal yang ma'ruf. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk yang isi ketaatannya bermaksiat kepada Allah al-Khaliq. Nah. Fala tutihuma. Apa ayat lanjutnya? Wa sahibuhuma fid dunya ma'ruf. Tapi tetap, ya, perlakukan keduanya di dunia ini dengan baik. Itu orang tuanya kafir, apalagi orang tua kita muslim. Ya. Sebagai ikhwah menyatakan, orang tua saya ahlul bid'ah. Wah, bid'ah. Ini kafir ini orang tuanya. Bukan cuma kafir, nyuruh kafir lagi. Allah nusah. Tetap Allah firmankan, ya, wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Subhanallah. Ya. Apa kata Ibnu Katsir terkait ayat ini? Fa amara bil ihsan ilaihima, kata Ibnu Katsir. Maka Allah memerintahkan untuk tetap berbuat baik kepada keduanya. Wa in kana musyrikain, walaupun keduanya adalah musyrik. Ya, musyrik. Tabarakallah. Apalagi orang tua kita yang beriman. Ya. Bahkan di antara orang tuanya udah ngaji lagi. Subhanallah. Apalagi coba. Orang tuanya udah ngaji. Nah. Kemudian. Ini kalau bahas ini panjang, ya. Ya, kalau bahas ini panjang. Ya. Tapi ini sekedar aja. Nanti itu insya Allah di pembahasan tersendiri. Asalis kata Syekh bin Bas. Adamul qatl aulad. Ya, tidak membunuh anak. Karena di ayat itu lanjutannya apa? Wala taqtulu auladakum min imlaq. Hah? Hah? Min imlaq di ayat yang ini. Ya. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Khasyata imlaq di ayat yang lain. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ya, karena takut miskin. Setiap anak itu ada rezekinya. Setiap anak rezekinya itu bukan di kantong bapaknya. Di mana? Di langit. Wa fis sama'i rizqukum ma tu'adun. Di langitlah rezeki kalian dan apa yang dijanjikan oleh kalian. Maka di ayat yang lain Allah berfirman apa? Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan kalian tak bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kami yang memberi rezeki kepada mereka dan kalian. Kalian pun, anak-anak kalian, kami yang memberi rezeki. Nahnu narzuquhum wa iyyahum. Di ayat yang lain juga begitu. Nah, ya. Tidak perlu khawatir. Ya, tidak perlu khawatir. Banyak anak, banyak rezeki, betul itu. Makanya kita sebagai warga negara yang baik sukseskan program BKKBN. Hah? Apa itu KB? Keluarga banyak. BKKBN apa itu? Hah? Banggakan. Nah, BKKBN. Oh ini, banyakkan. BK keluarga, BKK kalian, BN banggakan Nabi. Buat banggakan Nabi, iya, karena Nabi bangga kalau kita tuh banyak. Ya. Ya. Nabi itu bangga di tengah umat nabi-nabi yang lain. Ya. Ya. Nabi itu bangga. Di tengah-tengah umat yang lain, Nabi bangga umat yang paling banyak. Makanya buat bangga Nabi, banyakin anak. Ya. Gitu. Dukung program BKKBN. KB keluarga banyak. Bukan berencana. Ya boleh berencana. Berencana. Berencana keluarga banyak. Ya. Itu keluarga berencana. Keluarga berencana. Ya. Mas Aroni ya. Oh, Mas Aroni udah nyontohin itu. Baru lahir. Ada lagi. Masya Allah. Ada lagi. Masya Allah. Mantap Mas Aroni. Ya, ini kalau Allah takdirkan. Kalau belum Allah takdirkan, ya semoga Allah memudahkan. Ya, nah, yang jelas berusaha. Gitu. Ya. Mana lagi Pak Edi itu berencana Pak Edi. Mesti berencana lagi Pak Edi. Nah, mana lagi tadi? Ya. Arabi adamu qurbil fawahish min al-ghibati wan namimati waz zina was sariqah wa ghairi. Yang keempat. Ya, yang keempat kan ayatnya apa? Wala taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Kan begitu ayat lanjutannya. Janganlah kalian mendekati perbuatan keji, ma dhahara yang nampak, wa ma batan maupun yang tidak nampak. Ya, jangan dekati perbuatan yang keji, yang nampak maupun yang tidak nampak. Ini wasiat berikutnya. Ya, wasiat yang keempat. Adamu qurbil fawahish. Tidak mendekati kekejian. Baik itu ghibah, namimah. Ghibah di bahasa kita ya. Menyebutkan keburukan saudara kita yang dia gak suka kalau disebutkan. Tapi memang benar, ya itu ghibah. Kalau gak benar ya fitnah. Wa namimah adu domba, ya, wa zina berzina, sariqah mencuri dan yang lainnya. Ini wasiat yang keempat. Ya, fawahish itu jamak dari fahisyah. Apa sih maksudnya fahisyah? Fawahish maksiat. Maksiat. Ya. Itu maksiat. Jadi maknanya wala taqrabul fawahish maknanya apa? La taqrabul maksiat. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama pensyarah kitab tauhid yang lainnya selain syarah tauhid, syarah kitab tauhid Syekh bin Baz ini. Ya, semisal yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan di kitab beliau ya Nahdlatul Mustafid dan yang lainnya. Nah, wala taqrabu. Ya. La taqrabu. Jangankan melakukan dekat-dekat saja enggak boleh. Ya. Makanya Allah melarang zina itu. Ya, larangannya itu la taqrabu zina. Jangan dekati zina. Berarti semua wasilah menuju zina itu diharamkan dalam syariat. Satu dara'i namanya. Ya. Berarti pacaran itu kan tepat wasilah menuju zina paling cepat itu, ya. Ya, dengan pacaran itu diharamkan dalam Islam. Oh, enggak ada dalilnya haramnya pacaran. Wah, enggak ada. Ada, la taqrabu zina. Ya, apalagi pacaran zaman sekarang. Ya. Pacaran anak kampus, anak jangankan anak kampus. Anak SMP aja na'udzubillah. Pacarannya ngeri-ngeri. Ya, ngeri-ngeri. Ya. Iya, na'udzubillah. Nah, ini zaman sekarang. Makanya kalau ya punya keluarga yang remaja, nggak ada ceritanya mereka itu diizinkan pacaran. Sebagian orang tua itu ngawur. Kalau anaknya udah gadis, sama ibu bapak tanya, kok kamu nggak bisa ngapelin? Ya. Khawatir kalau anaknya nggak pacaran. Ini orang tua durhaka. Hah? Orang tua durhaka ini. Oh iya, durhaka kepada Allah. Durhaka ini malah mau menjerumusin anak ini. Kamu kok belum laku-laku, Do, katanya. Belum ada yang ngapelin, Do. Wah, ini orang tua durhaka ini. Orang tua durhaka kayak begini. Ya, harusnya menjaga memproteksi putrinya, ya. Yang cowok kalau anak cowok juga gitu. Kamu enggak ngapel, ya Allah. Ngepel, ngapel. Allah musta'an. Nah, kemudian Al-Khamis, faedah yang kelima, kata Syekh Syekh bin Baz, ada muqatli nafsi allati haramallahu illa bilhaq. Tidak membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan al-haq, yaitu dengan alasan yang benar. Ya. Nah, Allah berfirman apa di ayat yang kelima ini? Ya, wa may yaqtul apa? Ayat yang kelima ini gimana lanjutannya? Ya. Wala yaqtulu wala taqtulu nafsa allati haramallahu illa bilhaq. Ini dia. Janganlah engkau membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan al-haq. Jiwa yang Allah haramkan itu ada empat. Pertama mukmin. Yang kedua kafir zimmi. Yang ketiga kafir mu'ahad. Yang keempat kafir mustama. Ya. Nah, kita definisikan dulu kafir zimmi. Kafir zimmi ringkasnya itu kafir yang tinggal di mayoritas kaum muslim. Mereka membayar jizyah. Nah, itu kafir zimmi. Nah, ini yang pertama. Kafir mu'ahad ringkasnya orang kafir yang datang ke negeri kaum muslimin dengan berbagai tujuan, mau pariwisata, mau berobat, mau bisnis, mau ya dengan berbagai tujuan mereka yang ada sekarang. Dan mereka mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah kaum muslimin. Ya. Nah, ini kafir mu'ahad. Kafir musta'man, kafir yang datang ke negeri kaum muslimin meminta suaka perlindungan kepada kaum muslimin dan diberikan perlindungan suaka, maka ini nggak boleh dibunuh. Ini termasuk jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Nabi SAW bersabda tentang kafir mu'ahad, misalkan apa, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad maka dia tidak akan mencium aroma surga. Ya. Siapa yang malak mu'ahad, ya, wah, apa namanya kata Nabi SAW, ya, man, siapa yang barang siapa yang apa namanya, kallafa mu'ahadan, membebani orang kafir mu'ahad, ya, pada hal-hal yang dia tidak mampu, aw akhadha syai'an minhu bi ghairi tibi nafsi, atau mengambil sesuatu miliknya yang dia enggak tanpa kerelaannya. Ada bule datang turis, naik taksi, naik Grab, naik ojek, naik apa. Ongkosnya digede-gedein. Oh mahal nih mister. Nah, ini kalau segini di Indonesia ini ya 100 ribu. Padahal biasa cuma 20 ribu. Nah, digede-gedein. Nah ini berarti mengambil harta dari mu'ahad tanpa yang dia ridhoi. Nah apa kata Nabi? Fa'ana hajijuhu yawmal qiyamah. Aku lawan bertikai dia pada hari kiamat kelak. Ya, kafir musta'man juga begitu. Bahkan Allah sebutkan wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamu. Nah, apabila ada seorang musyrikin ya, minta suaka perlindungan kepada kalian, fa'ajirhu, beri dia perlindungan. Masukkan dia ke negeriku muslimin hatta yasma'a kalamullah, supaya dia nanti bisa mendengar kalamullah di negeri-negeri kaum muslimin. Nah, ini makanya tidak boleh membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan kebenaran. Terlebih lagi mukmin membunuh jiwa mukmin, nah, maka ya, dikisos kalau bunuhnya sengaja. Kecuali bunuhnya ya karena khotok, tidak sengaja. Ya. Tapi nah, itu nanti ya, dia bayar diyat 100 ekor unta. Allah Taala berfirman apa? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. وغضب الله عليهم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, fajazaohu jahannam. Ini lihat ancamannya ini. Balasannya adalah jahannam. Khalidan fiha. Khalidan fiha jangan diterjemahkan kekal. Ya. Ya. Tetapi apa? Dia tinggal dalam waktu yang lama. Ya, karena membunuh bukan kesyirikan. Ya, membunuh itu bukan kesyirikan. Nah, kemudian as-sadis yang keenam kata Syekh. Qala Syekh Ibn Baz, berkata Syekh Ibn Baz, as-sadis adamu aqli ma'aril yatimi wal yatimu huwa alladhi mata abuhu qabla al-ihtilam. Ini berarti dari ayat apa ini? Dari ayat wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling ahsan, yang paling baik. Nah, kata Syekh di sini tidak boleh memakan harta anak yatim. Yatim itu adalah alladzi mata abuhu qabla al-ihtilam. Yatim itu adalah yang bapaknya wafat sebelum dia balig. Ini kalau manusia. Kalau hewan yatim kebalikannya. Wa fil bahaim, kebalikannya. Al yatim fil bahaim ya, itu bi faqdi al-um, yaitu ketika dia masih kecil, masih menyusui, kehilangan ibunya. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di tafsir beliau ini. Ya. Kalau yatim ya, kucing ya, induknya mati. Nah, kucingnya yatim. Ayam induknya dipotong, ayam yatim. Kalau kata versi siapa? Al-Imam Al-Qurtubi. Jadi kalau yatim manusia itu bapaknya wafat, dia belum balik. Ya, antum di bangkotan, bapak antum meninggal, ngaku-ngaku yatim. Nah, anak yatim. Kapan bapaknya meninggal? Kapan baru aja? Yatim itu bapak wafat, kita masih kecil, belum balik, baru yatim. Ya, bapak saya itu punya adik, adik paling bontot. Ketika adiknya itu baru lahir, ya, bapaknya meninggal, kakek saya berarti meninggal. Nah, anak yang masih kecil langsung dinamain yatim, langsung dinamain yatim. Om saya itu om yatim, nama yatim itu secara istilah soe itu kan. Mana lagi tadi? Baik. As-sabi was-samin yang ketujuh ke-8 kata Syekh. Al-kail wal-wazan bil-qisti. Ya. Yaitu al-kail, takaran, wal-wazan. Dan timbangan bil-qisti. Ya. Dengan adil. Dengan adil. Yaitu berdasarkan firman Allah apa? Wa auful kaila wal mizan. Tegakkanlah secara adil timbangan dan takaran. Ini wasiat. Ya, wasiat dari Allah kepada manusia agar jangan curang. Ya. Ini perhatikan ini, ya. Maka dicela wa ilul mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yasawfu wa idza kanu Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah, orang yang curang, kalau dia yang ditakar, dia minta dipenuhi. Kurang. Nah, tapi giliran dia yang menakar, dia yang menimbang, dia akan mengurangi. Kita masih ingat enggak waktu kita daurah di sini kitab apa itu? Kitabnya Syekh Abdul Muhsin tentang pekerja. Termasuk juga di ayat ini, itu. Minta gaji pul. Nah, giliran masuk lambat-lambat, bolos-bolos. Ketika dia bolos-bolos, perusahaan gak demo ke dia. Giliran dia, jangankan gajinya terlambat. Gajinya udah full, fasilitas dapat segala macam. Dikelabui deh sama itu, apa itu namanya? Serikat pekerja. Wow. Kurang tuh, uang parfum. Kan ada itu kan? Uang pulsa, uang ini, uang itu, demo. Ini curang. Hak dia dipenuhi. Kiraan hak yang menggaji dia, enggak dia penuhi. Curang itu. Masih ingat enggak? Ayat ini ingat ya? Ya, Syekh Abdul Muhsin berdalil dengan ayat ini. Mana lagi berikutnya? Atasi al-wafa bi ahdillah. Menepati janji Allah. Ya, menepati janji Allah. Nah, itu ayatnya apa ya? Ayatnya selanjutnya wa bi ahdillahi aufu gitu ya. Pada janji-janji Allah penuhilah. Ini wasiat yang azim. Ya. Ya. Yaitu yang dimaksud dengan al-wafa bi ahdillah, yaitu memenuhi perjanjian-perjanjian antara hamba dengan Allah. Ya. Dan juga perjanjian antara hamba dengan hamba. Ya. Antara hamba dengan Allah, yaitu kalau antara hamba dengan Allah berarti apa? Hamba beribadah pada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah kalau perjanjian antara hamba dengan hamba, ya, nah ini, ya, maka penuhi perjanjiannya. Ya, seorang Muslim, ya, al-Muslimu inda syurtihim. Seorang Muslim itu terikat dengan perjanjian dengan diantara mereka. Wa'ufu bi'ahdillahi idha ahadtum wa la tanqudul aiman ba'da tawkidiha. Penuhi janji-janji Allah. Jangan batalkan sumpah jika kalian sudah menegaskan sumpah tersebut. Jadi itu termasuk sifat munafik. Kata Nabi SAW, ayatul munafik salasun. Tanda munafik itu ada tiga. Idha haddasa kadaba wa idha wa'ada akhlafa wa idza ahada ghadar wa idza tu'mina khana. Tanda munafik itu ada tiga. Kalau bicara dusta, kalau berjanji ingkar, kalau dipercaya dikhianat. Ya. Taibar kalau begitu. Nah. Kemudian al-ashir al-adl. Yang ke-10 ialah berlaku adil. Ya, ini ayatnya apa ini? Ayatnya yang mana ini? Sambungan dari yang tadi. Ya. Dzalikum wasaqum bihi. Ya. Wa ufu bil ahdi inna ahdallahi kana mas'ula. Wa idza qultum fa'dilu. Ini sambungan ayat yang tadi ya. Jika kalian berkata, maka berbuat adillah. Baik, nah ini perintah untuk berbuat adil. Ya. Dalam segala hal. Ya, terhadap anak, terhadap istri. Nah. Ya. Kalau antum satu ya udah. Ya. Kemudian ahadullahi, ini sudah dibaca belum? Ma'ausabihi min ibadatihi wa adamu ma'asiyatihi wa ifraduhu. Yang dimaksud kata Syekh bin Baz dengan perjanjian Allah, kita harus penuhi perjanjian Allah, ialah apa yang Allah wasiatkan dalam beribadat kepadanya dan tidak bermaksiat kepadanya, wa ifraduhu, dan mengesakannya dalam ibadah. Al-fawahish wahiyya al-ma'asi, yang dimaksud fawahish adalah maksiat. Summiyat dzalika bidzalika, dinamakan dengan fawahish, maksiat itu dengan fawahish, li'anna al-aqla salima yungkiruha, karena akal yang sehat, yang waras mengingkari. Wal fitratus salimatu tungkiruha, karena fitrah yang masih lurus itu mengingkarinya. Wal wasiyah, ini sudah dibaca belum? Belum. Fadal, dibaca ya, wasiyah. Ya. Siapa? Fikri, baca Fikri. Wasiyah al-amr al-mu'akkad awsa bi syai'in idza akkadahu, yang dimaksud dengan wasiat adalah perkara yang ditekankan. Awsa bi syai'in, misalnya dikatakan awsa, dia berwasiati sesuatu hal, maksudnya apa? Idza akkadahu, jika dia menegaskannya. Wal ukhla'u, yang dimaksud dengan ukhla', jamak dari akil, orang-orang berakal, humul ladina yaqiluna hadhihi al-umur, yaitu orang-orang yang memahami perkara ini semua. Wa yaltazimunaha biuqulihim, ya, dan mereka komitmen dengan pemahaman akal-akal mereka semua. Kemudian di ayat disebutkan wa anna hadha sirati mustaqima, ya, fattabi'uhu wa la tattabi'us subul, ya. Baik, dan inilah jalanku yang lurus. Ya. Siratullahi huwa fi'lul awamir wa tarkun nawahi wal ikhlas lahu. Yang dimaksud dengan jalan Allah adalah melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan yang dilarang Allah, dan ikhlas memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Fa alaihim ayyastaqimu alaihi wa alaihim ayyastaqimu alaihi wa yaltazimu bihi, ya, maka wajib bagi mereka untuk beristiqomah, dan mereka mesti berkomitmen, ya, kepada hal tersebut. Wa la tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti subul, jalan-jalan, jamak dari sabil. Wasubul hiyal bid'ah, yang dimaksud dengan subul adalah bid'ah wal ahwa, hawa nafsu, wasyahwat wal muharramah, syahwat yang diharapkan. Ini dibaca? Ya. Wa dzakara ta'qula awwalan. Di annal abda yatafakkaru awwalan tsumma yata'ammal. Fayarif wa yatadzakkar tsumma yattaki fayama bima yanfa'uhu. Kemudian Allah menyebutkan yang pertama kali itu adalah ta'akul, ya, agar memahami, karena hamba dia berpikir dahulu, kemudian dia ya ta'amal, ya faya arif, ya, kemudian ya sang hamba memikirkan, ya, memperhatikan, dan kemudian dia mengetahui, dia tadzakkar, dia mengingat, kemudian dia yattaqi, dia menjaga dirinya, dan kemudian dia beramal dengan hal-hal yang bermanfaat untuknya, wa yatruku ma yadurruh wa yughdibu rabbah, dan dia meninggalkan apa yang memudaratkan dirinya dan yang mendatangkan kemurkaan Rabb-nya. Ya amalu bima yanfa'uhu wa yatruku ma yudirruhu bi ma wa yughdibu rabbah. Baik. Berikutnya kita baca mengenai hadis Ibnu Mas'ud. Jam 9 ya. Ini cukup apa masih lagi? Cukup aja kali ya. Pencet juga ini. Ya. Kita buka soal jawab aja bagi yang mau tanya, silakan. Tepat dulu.